Dari IG Aditya Ningratgu, apa hukum menjual makanan pada non-muslim di bulan puasa? Ada yang tidak puasa, famankana minkum maridhon, pasien sakit, au ala safarin, orang musafir, kemudian tetangga, sahabat, kerabat, kawan kita yang non-muslim, mereka tidak puasa, maka kalau kita berjualan makanan pada tiga orang ini, tidak haram, diperbolehkan. Nah, oleh sebab itu maka bagi yang membuka makanan restoran secara umum, carilah selama 11 bulan. Tapi yang 1 bulan itu untuk orang khusus saja. Sedia makan siang untuk non-muslim, orang sakit, musafir. Wallahu a'lam bishawab.